Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ma ba'd. Kelanjutan al-fiqh muyassar fi dhul kitab was-sunnah. Kitabul jihad. Dal mata yata'ayyanu, kapan jihad itu wajibnya terpastikan atas diri seseorang. Jadi fardu ain atas individu, ya, seseorang. Lakin hunaka halatun, kan, tetapi di sana terdapat keadaan-keadaan yata'ayyanu fihal jihadu, ya, jihad pada keadaan-keadaan itu menjadi suatu kewajiban yang mengenai setiap ain in kaum muslimin atau atas individu tertentu dari kaum muslimin. Fayasiru fardu ainin alal muslim, sehingga menjadi fardu ain, wajib secara individual atas diri seorang muslim, tidak bisa diwakili oleh individu muslim yang lainnya. Wahiyal halatul ula, yaitu al halatul ula, keadaan yang pertama. Nah, sekian keadaan, ya, keadaan yang pertama. Idza hajamal a'da'u biladal muslimin, apabila menyerang al-a'da, musuh-musuh Islam dari orang-orang kafir, menyerang negeri-negeri kaum muslimin. Wa nazalu biha, dan mereka, ya, datang turun di negeri-negeri kaum muslimin. Aw hasaruha, atau mereka mengepung negeri-negeri kaum muslimin untuk merebutnya, ya. Ta'ayyana qitaluhum, terpastikan wajibnya memerangi mereka, tidak ada pilihan lain, wajib melawan memerangi mereka. Wadaf'u dararihim, dan mencegah mudarat yang akan mereka timpakan terhadap negeri kaum muslim dan kaum muslim yang ada di negeri itu, harus dicegah, ditampik. Darar ala jami' afrodil muslimin, wajib atas seluruh individu kaum muslimin yang ada di dalam negeri itu. Setiap individu yang ada di dalam negeri tersebut yang diserang oleh musuh, fardu ain baginya untuk ikut berperang melawan serangan musuh dan mengusir mereka dari negeri tersebut. Tidak boleh ada yang duduk-duduk saja, tidur-tidur saja, dan mengatakan, ya, saya sudah diwakili oleh saudara-saudara saya di sana yang pemberani, yang pandai berperang, ya, tidak bisa. Setiap individu wajib terlibat, wajib ikut berperang, fardu ain secara individual. Al-halatul thaniyatu, keadaan yang kedua. Idha hadaral qitalu, apabila peperangan, pertempuran sedang berkecamuk, sedang berlangsung, ya. Wadhalika idha altaqaz zahfan, yaitu apabila kedua pasukan tempur telah bertemu di medan perang dan saling menyerang. Wataqabala shaffan, dua saf barisan pasukan yang akan berperang sudah berhadap-hadapan dan saling menyerang, saling menggempur. Ta'ayyanal jihadu, terpastikan wajibnya jihad bagi siapa saja yang ada dalam barisan kaum muslimin saat itu. Wa haruma 'ala man hadara al-qital al-insirafu, haram bagi siapapun yang hadir di medan perang tersebut untuk melarikan diri. Tidak boleh melarikan diri, menghindar, haram baginya. Fardu ain atasnya untuk ikut bertempur karena dia hadir di medan tempur. Haruma 'ala man hadara al-qital al-insirafu wa at-tawalli min amami al-adu, tidak boleh dia berpaling, haram ya bagi yang hadir al-insiraf, berpaling ya, meninggalkan medan tempur, berpaling dari ya dari musuh, tidak boleh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfa, apabila kalian telah berhadapan dengan orang-orang kafir ya, siap bertempur, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan kalian berpaling ya ke belakang, meninggalkan medan tempur. Surah Al-Anfal ayat 15. Ini dalil yang pertama dari Al-Qur'an. Wa li'addihi sallallahu alaihi wasallam at-tawalliya yaumaz zahfi minal kaba'iril mubiqat. Dalil yang kedua, dan dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam menghitung, menganggap ya at-tawalliya yaumaz zahf, berpaling dari medan tempur di hari berlangsungnya pertempuran, termasuk minal kabair al-mubiqat, termasuk dari dosa-dosa besar yang membinasakan, yang menjerumuskan dalam api neraka. Sebagaimana pada hadis muttafaq alaih. Ya. At-tawalli yawm az-zahf. Walakin yustathna min at-tawalli al-mutawa'adi alaihi halatan. Tetapi ada yang diperkecualikan. Diperkecualikan dari perkara itu ya, dari at-tawalli, berpaling, yang al-mutawa'ad alaihi, yang diancam ya pelakunya dengan dosa besar yang akan membinasakannya dalam neraka. Halatan, dua keadaan yang diperkecualikan, artinya tidak termasuk dalam ancaman itu, dalam dosa itu. Al-ula, yang pertama, al-halatul ula, idza kana al-mutawalli mutaharrifan liqital, apabila orang yang berpaling dari medan tempur, meninggalkan posisi tempurnya ya, mutaharrifan liqital, sedang melakukan manuver tempur, sedang melakukan apa? Manuver pertempuran, bukan melarikan diri untuk keluar dari pertempuran dan terhindar dari pertempuran, bukan. Dia sedang bermanuver, dia meninggalkan posisinya ke posisi lain, itu manuver pertempuran. Ay yadhhabu likai ya'tiya biquwatin akthar, yaitu dia pergi meninggalkan posisinya di medan tempur ya, agar dia kemudian kembali lagi dengan membawa kekuatan yang lebih besar, menggempur balik dengan gempuran yang lebih dahsyat. Ini manuver pertempuran. Wathaniyatu, yang kedua, an yakuna mutahayyizan ila fi'atin minal muslimin takwiyatan wa nusratan laha. Dia meninggalkan posisinya, berpaling dari posisinya dalam rangka mutahayyizan ila fi'ah, dalam rangka bergabung ke kelompok yang lain di barisan kaum muslimin, takwiyatan wa nusratan lah, dalam rangka memperkuat ya barisan kelompok itu dan menolongnya. Misalkan ya, yang namanya formasi perang itu kan ada yang di bagian qalb, di bagian jantung pertahanan ya, itu inti, ada di sayap kanan, janah ada di sayap kiri, ada di belakang. Nah, misalkan ya di sayap kanan goyang di sana, kelihatan kalah, kekuatan musuh kuat di sayap kanan ya, agak goyang di sana, maka ada sebagian dari bagian yang lainnya ini yang melihat kondisi itu, kemudian mereka meninggalkan posisinya karena posisi di sini aman, kuat, ditinggalkan enggak masalah ya, maka kemudian segera ke sayap kanan untuk memperkuat saudara-saudara mereka yang sedang kelihatan terdesak di sana, untuk menolong mereka dan memperkuat barisan mereka. Ah, ini boleh. Nah, jadi intinya bukan berpaling dari perang dan tempur, bukan lari melarikan diri untuk keluar dan lolos dari pertempuran, bukan. Nah, itu dosa besar yang diancam akan membinasakan. Nah, dalam neraka. Baik. Bisa difahami dua perkecualian ini ya. Kemudian al-halatu tsalitsatu, keadaan yang ketiga yang menjadi fardu ain, idza ayyanahumul imamu wastanfarahum lil jihad, apabila imam menunjuk mereka ya, menunjuk mereka, menunjuk orang-orang, individu-individu tertentu, dan imam memerintahkan mereka untuk keluar berjihad ya, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 38-39, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, malakum, kenapa kalian, ada apa dengan kalian, kenapa kalian, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, infiru fi sabilillah, pergilah kalian, berangkatlah kalian berperang, berjihad di jalan Allah, infiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard, kenapa kalian justru thaqaltum ilal ard, kalian merasa berat dan ingin tinggal di rumah, tidak ingin keluar berjihad, araditum bil hayati dunya minal akhirah, apakah kalian lebih ridha, lebih suka kehidupan dunia daripada akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Maka sesungguhnya tidaklah kehidupan dunia itu dibandingkan kehidupan akhirat kecuali kesenangan yang sedikit. Tidak ada bandingannya. Ya. Sedangkan keluar berjihad fisabilillah, jika mati syahid, janjinya adalah jannah di akhirat, kekal abadi selamanya. Tidak ada apa-apanya kesenangan di dunia yang hanya sebentar itu. Illa tanfiru, jika kalian tidak keluar berperang, yu'adzibkum adzaban alima, niscaya Allah akan mengadab kalian dengan adab siksaan yang pedih, yang menyakitkan. Ini dalil yang kedua. Dalil yang pertama. Nah, untuk keadaan yang ketiga. Ketiga, ada perintah dari imam. Imam yang dimaksud siapa ini? Imam yang dimaksud adalah penguasa. Penguasa. Ya. Dari pemerintah pusat, penguasa pusat, imam, khalifah, ya, waliul amr, memerintahkan kaum muslimin untuk keluar berjihad. Ya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, wa idza stunfirtum fanfiru. Dan apabila kalian diperintah untuk keluar berjihad, maka keluarlah berjihad. Muttafaq alaih. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya jihad, ya, yang namanya jihad itu diantara syaratnya adalah ada imam yang memimpin dan mengumandu, penguasa dalam suatu pemerintahan. Ya, jika memang imam, ya, khalifah, penguasa, waliul amr, memerintahkan untuk berjihad, ya, maka wajib berjihad. Wajib. Dari sini mengingatkan kita dengan qadhiyah Palestina sekarang. Hamas itu kelompok bersenjata. Itu hizbiyah, partai, organisasi bersenjata yang bergerak sendiri melakukan harakah jihadiyah, pergerakan jihad menurut mereka, mengganggu, menyerang Zionis Yahudi. Ya. Dalam kondisi, ya, ini tidak syar'i. Kata Syekh Al-Albani, Hamas harakah laysat harakah Islamiyah. Gerakan Hamas bukan gerakan Islam. Tidak mewakili kaum muslimin dalam berjihad. Tidak syar'i. Mereka di atas kebatilan. Sama? Ya. Yeah. Kata Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i, ini adalah harakah hizbiyah yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian mereka, ya, maju seakan mewakili kaum muslimin padahal tidak, ya, seharusnya, tidak sepantasnya. Itu adalah kelompok hizbiyah yang mereka tidak memenuhi syarat. Tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar. Bagaimana bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, yang namanya jihad harus ada imamnya. Harus ada imamnya. Harus ada pemimpin negara. Pemimpin negara ini yang berijtihad, menetapkan, melihat kemampuan dan kekuatan kaum muslimin, persyaratan-persyaratannya terpenuhi atau tidak. Dia yang kemudian memerintahkan untuk keluar berjihad jika memang memandang ada kekuatan. Kalau itu kelompok-kelompok organisasi partai seperti Hamas, itu bukan jihad, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Itu apa? Itu fitnah. Itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan apa? Fitnah. Itu faudho, itu kekacauan. Ya. Baik. Menyerang Zionis Yahudi. Berapa yang berhasil dibunuh dari Yahudi? Zionis Yahudi menjadikan itu sebagai alasan di mata dunia, di mata internasional untuk melakukan agresi serangan balik dengan kekuatan penuh, dengan rudalnya, dengan bomnya, dengan senjata beratnya, ya, senjata apinya. Yang ditindas, yang jadi korban al-mustad'afun, golongan lemah dari rakyat Palestina, orang tua, wanita, anak kecil, meskipun orang tua, wanita, anak kecil termasuk ya pemuda-pemuda yang ada yang tidak punya kemampuan, tidak ada senjata, tidak ada persiapan. Al-muhim terjadi apa yang terjadi, penindasan, ya, pembunuhan. Nah, katakan berapa orang Yahudi yang berhasil dibunuh oleh Hamas? Katakan berapa? Ah. Katakan berapa? 50. Berapa? Kemudian rakyat Palestina berapa yang mati? Ah. Itu safaha namanya, itu kedunguan. Ya. Justru gara-gara mereka, inilah yang dikatakan Syekh Shalih Fauzan, itu bukan jihad tapi fitnah. Faudo, kekacauan, bikin kacau di Palestina. Nah, ya, bahkan ada keterangan Ibn Uthaymin yang maknanya, wallahu a'lam, boleh jadi ada kemungkinan ada taktik Zionis Yahudi memunculkan gerakan itu tadi, harakah tadi, ya, supaya mengganggu Yahudi sehingga mereka punya alasan untuk menghabisi rakyat Palestina sebelum berkembang. Akhirnya apa? Jadinya apa? Layu sebelum berkembang. Butuh persiapan yang lama jika mau melawan dan berjihad untuk mengusir Yahudi dari Palestina. Butuh kekuatan besar dan butuh waktu yang lama. Ya, syarat-syaratnya, kekuatan yang pertama yang juga disinggung oleh ulama Syekh Bin Baz Al-Albani dan yang lainnya, yaitu kekuatan iman yang pertama. Nah, bagaimana bisa diharapkan turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala apabila orang-orang dalam keadaan dalam kesyirikan, kemungkaran, kemaksiatan, ya, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pertama kali tolong agama Allah. Bagaimana caranya? Ya, menolong agama Allah. Taati dulu syariat Allah. Agama Allah di syariat Allah dilaksanakan. Nah. Tauhid, akidah diluruskan. Ya. Jauhi kesyirikan, kemudian dosa-dosa besar yang lainnya di atas kesolehan, ketaatan. Nah, itu kemudian menuju jihad, Allah akan menolong dan mengokohkan. Adapun dalam kondisi, ya, penuh dengan kemaksiatan, bagaimana bisa datang pertolongan Allah SWT? Kemudian butuh personil yang banyak, kekuatan, persenjataan, butuh disiapkan. Ya, kita tahu bagaimana Masjidil Aqsa ketika direbut oleh pasukan salib Romawi yang datang dari Eropa, dari Barat, ya, di zaman itu. Ya, dan terjadi pembantaian besar-besaran di Baitul Maqdis yang sangat mengenaskan. Dan jatuh di tangan mereka, dikuasai oleh mereka. Bagaimana ceritanya sampai bisa direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Itu ratusan tahun hitungannya, dengan per abad itu. Dan itu dengan persiapan yang panjang. Ganti generasi sekian generasi. bermula dari seorang mujahid namanya Zangki di Mausil. Dia berusaha bangkit, berjihad, mengumpulkan target pertama adalah menyatukan seluruh wilayah Syam. Ya, supaya punya kekuatan yang besar. Dia berjihad, merebut suatu wilayah, berhasil, lanjut menyerang wilayah yang lainnya. Tujuannya untuk disatukan di bawah kepemimpinannya, untuk diajak berjihad, karena orang ketika itu lesu dengan jihad dan dalam keadaan lahu-lagu, ya, kemaksiatan. Tidak ada semangat jihad. Larut dengan kemaksiatan. Dia mulai. Dia punya anak namanya Nuruddin. Digembleng oleh dia. Ya, jadi komandan, ikut berjihad bersamanya. Ya. Dan di masa itu, awal itu, Salahuddin al-Ayyubi baru lahir, baru bayi dia. Orang tuanya, ya, bergabung dengan Az-Zangki. Masuk di barisan Az-Zangki. Salahuddin al-Ayyubi dibina, digembleng di situ. Di lingkungan itu. Ya, sampai ya, Zangki meninggal, Nuruddin putranya yang menggantikan posisinya semakin meluas wilayahnya, ya, Dimasyq, Damaskus dan yang lain semuanya, seluruh Syam sudah disatukan. Bahkan Nuruddin sangat berharap dirinya yang akan memerdekakan Baitul Maqdis. Dia menyiapkan mimbar yang dia akan letakkan ketika berhasil. Ya. Kemudian tersisa tapi Mesir. Mesir ketika itu masih di tangan Bani Ubaid. Tapi itu khalifah terakhirnya, dan khalifah terakhirnya sakit-sakitan, lemah. Tidak punya wibawa, tidak punya kemampuan memimpin. Karena pasukan salib akan menyerang Mesir, kemudian dari sana minta bantuan ke Syam, ke Nuruddin, dikirimlah Salahuddin al-Ayyubi untuk membantu mereka. Singkat cerita, Salahuddin al-Ayyubi tinggal di Mesir dan tidak balik. Sampai akhirnya khalifah tersebut tadi meninggal, sampai akhirnya singkat cerita Salahuddin al-Ayyubi yang jadi pemimpin di Mesir. Nuruddin sakit parah, meninggal. Ya, goncang di Syam, Salahuddin membawa pasukan, mengumpulkan, menyatukan wilayah-wilayah di Syam yang goncang, di bawah kekuasaannya. Mesir dan Syam sudah dikuasai oleh Salahuddin al-Ayyubi. Minta izin kepada Khalifah Abbasiyah, masih ada ketika itu. Minta izin untuk menggempur pasukan salib di Masjidil Aqsa, tahrir Masjidil Aqsa di bulan Rajab. Berangkat Salahuddin al-Ayyubi dan berhasil direbut kembali. Itu panjang, butuh persiapan, bukan seperti itu, seperti Hamas sekarang ini. Ya, ini hakikat yang harus difahami. Nah, jadi harus ada imam yang memimpin, yang mengomando. Kalau tidak, ada Hamas, ada ini, ada itu. Ya, ujung-ujungnya nanti antara partai ini partai itu sikat satu sama yang lainnya, berebut kekuasaan. Nah. Wajib, banyak kekacauan, fitnah, kata Syekh Shalih Fauzan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini tambahan ana sampaikan di sela-sela pelajaran ini. Aktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan. Tafadhalu subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah.